Di bawah langitmu bersujud semua, memuji memuja asmamu dan bertasbih semua. Cahaya ilahi hangatnya di hati, di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah, jalani sang hidup terluka, terhempas, berdosa. Di bawah langitmu bersujud semua, memuji memuja asmamu dan bertasbih semua. Hitam putih jalan hidup, pahit getir warna dunia, tangis tawa rasa hati terluka atau bahagia, rasa bangga sementara, setiap duka tak abadi, semua wajah kan diuji, pada Allah kita akan kembali. Di bawah langitmu bersujud semua, memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah sujud semua, memuji memuja asmamu. Dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah langitmu bersujud semua, memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk